Cocok. Itu rokok gue mau merame, Bu. Seburuk. Kayu diblokkan. Oke, selamat siang teman-teman semua di siang-siang yang panas ini. Rencananya sih kita kembali ke sharing edisi kedua. Kebetulan kemarin waktu di mes 56 ketemu Ruli dan kita minta untuk sesi combo bermain di live patch. Jadi pada edisi ini sharing menjadi tuan rumahnya sesi combo yang ke-18. Ya, sedikit memang sharing ini ceritanya tentang kita nanya-nanyain pelaku-pelaku musik yang aneh-aneh di sekitar kita di Indonesia. Aneh. Karena sudah ada beberapa gigs, misalnya kayak Yes No Club udah ada yang khusus untuk manggung, dan sesi combo ini yang khusus untuk bermain dan improvisasi. Sharing ini lebih cerita-cerita dulu. Tapi ntar ada demonya nanti. Sekalian jamming ya, sesi combo akan menampilkan berapa sesi, 3 sesi ya. Nah sebelumnya juga nanya dulu nih, sesi combo tuh cerita dulu apa sih? Combo itu kan sebenarnya istilah dalam dunia musik, apa anak-anak improvisasi sering pakai combo, kombinasi gitu kan ibaratnya. Jadi tahun 2013 aku pertama bikin ini sama Satya Prapanca, awalnya hanya bagian dari proyek pendokumentasian sesi improvisasi, tapi kemudian menariknya karena setiap sesi itu dikurasi, pemainnya itu dipilih gitu. Nah, jadi nggak sekedar kamu bisa main besok nggak, kamu bisa main nggak sekedar gitu, tapi kira-kira kalau saya pribadi, kalau aku yang mengkurasi sesi kombonya itu selalu ada syaratnya. Pertama, sesi line up-nya itu pemainnya itu harus terdiri dari setidaknya ada satu yang lebih berpengalaman, yang lebih sering lah berimprovisasi gitu, ketemu dengan anak yang baru yang tahu berpotensi tapi kira-kira sanggup gitu. Kemudian dia bertemu dengan, harus ada juga di dalamnya anak yang dari luar scene improvisasi, bahkan yang belum pernah sama sekali, seperti dari pop atau dari musik tradisional mungkin gitu ya. Jadi ya menariknya untuk melihat bagaimana musik diciptakan tanpa ada batasan genrenya. Dan karena improvisasi itu kan musik apa ya, bentuk paling sederhana dalam bereksperimen menurutku. Jadi ya improvisasi itu yang paling sederhana, paling mudah dan paling basic untuk bisa membuat eksperimen dalam bentuk apapun. Jadi tidak ada aturannya, tidak ada goal yang akan dicapai. Jadi ya sangat murni dan sangat fun, dan tujuan akhirnya bukan kita lihat oh musiknya bagus ya, enggak itu yang dilihat, tapi bagaimana proses interaksi, bagaimana proses saling mendengar antara pemainnya, dan bagaimana itu bisa menimbulkan berbagai dinamik. Jadi yang menurutku segitu aja sih dorongan untuk membuat combo ini. Jadi melihat di satu sisi hal-hal melakukannya dengan rutin itu akan membuat hal bermain musik improvisasi menjadi umum, orang jadi terbiasa oh main improvisasi. Zaman dulu mungkin tahun-tahun 90-an ya, orang main improv itu dilihat musik kena jelas, bisa diulang nggak mas ya, selalu pertanyaan seperti itu, bisa diulang nggak itu ntar ya, maksudnya gitu kan, masih ada apa namanya pola pikir seperti itu di masyarakat awam gitu. Nah kalau sering-sering seperti ini kan orang wah biasa itu gaya musik ngono gue ya kan, jadi apa mendidik dan membiasakan masyarakat dengan musik itu, ya cara membuat musik itu ternyata nggak hanya sekedar ditulis atau dibikin di studio, tapi juga bisa seperti ini dengan sharing secara spontan. Kemudian yang ketiga, kenapa combo ini perlu dilakukan secara rutin, yaitu adalah bisa memunculkan kelompok-kelompok baru atau minat-minat baru atau bahkan genre baru, karena tidak mungkin bisa ciptakan kalau tidak ada misalnya kamu ketemu pemain biola ketemu sama main kendang gitu kan, umumnya nggak terlaksana gitu. Kalau di kelompok kan bisa aja ketemu gitu, kemudian ternyata mungkin cocok, bisa mereka bisa bikin kelompok baru seperti si kelompoknya Kiatnya nih, Mantram itu kan kayak gitu juga. ya kan, awalnya mereka ya gitu, kalau nggak berimprovisasi ya nggak bisa ketemu gitu. Jadi yang menarik itu kan akan memicu apa ya, ya genre baru atau musisi-musisi baru yang sebelumnya bahkan tidak terpikir untuk bikin musik eksperimental. Itu aja sih. Terus kemarin kalau awalnya ngeliat si Kombo itu dulu di Jalan Kaliurang jauh banget ya, di tempatnya Ji Mahardika, tapi sempat vakum. Terus sekarang formatnya gimana tuh si Kombo? Sebenarnya Kombo ini kan nggak kayak live band ya yang ada duitnya gitu. Jadi kita hanya nyari tempat yang mau bikinin ininya apa sesinya gitu. Jadi waktu itu ada Mas Jimmy di atas tuh, dia ada tempat, terus soundnya juga ada beberapa sebagian gitu kan, jadi lebih enak dilakukan. Nah sekarang ini kan karena sudah agak mungkin nggak bisa lagi dibikin di sana, ya harus cari cara gimana caranya tetap jalan. Kemudian aku pakai anak-anak yang lain gitu, anak-anak dari kayak Gende, si Made, si Adi itu untuk bantuin, mereka mau bantuin untuk tetap bisa jalan gitu ya, dengan cara kita pakai tempat mana aja yang mau menyelenggarakan, kita pakai itu dan menyesuaikan alat yang ada di tempat tersebut. Kayak seperti sekarang kan di sini ada apa cok, ada speaker doang, ya wes seperti kita pakai line up yang hanya membutuhkan speaker tanpa butuh ampli, tanpa butuh drum dan sebagainya. Jadi yang penting tetap jalan dan ya sih nggak sebenarnya, jadi lebih ke apa ya, lebih ke program ini jalan, kemudian kedepannya kalau memang. Dan perlu ditekankan juga bahwa Kombo ini bukan komunitas atau kolektif sebenarnya, tapi hanya platform, dan itu bisa dijalankan sama siapa saja asalkan menggunakan pendekatan yang sama. Makanya anak-anak ini sebenarnya kalau misalnya nggak ada aku pun jalankan saja, atau kalian atau siapapun itu bisa jalanin aja. Yang penting modelnya kan kayak gini, bebas gitu. Oke. Kalau gitu sekarang bisa langsung ke sesi pertama aja, ada 3 ya. Sesi pertama ini atau tentang apa nih? Sesi pertama ya, ini kan ada 3 pemain tiup kayu dan 3 pemain tiup logam ya. Tapi salah satunya belum datang, baru ada Made sama si Kiat untuk yang tiup kayu. Jadi mungkin nanti mereka akan ada beberapa sesi duo kayu dengan logam gitu, kemudian campur dan yang terakhirnya. Sesi pertamanya mungkin Made dengan siapa yang mau logamnya nih? Keke? Nick? You wanna go? Sure. Okay. Oke, okay, tadi dari Nicholas Kombe dan Made Kombe. Oh, okay. Dan Made Kombe. Oke. Dan Made Kombe. Oke. Dan Made Kombe. Thank you. Thank you. dimanfaatkan. Sessionnya. Ya. Sama-sama. Ya, great. Ya, thank you. You too. Mau belum datang? Cuma saya langsung. Nah, kau senang saya kok. Kau mau sholat dulu. Di sini semua tempat bersama. Islamisasi di bisa jadi gereja juga semua. Oh, kristenisasi loh. Kristen di mana-mana kan Kristen. Asimilasi. Iya, keru itu kok jam sampai ini. Biasanya udah buka lapak ke sini. Kopil-kopil enggak, video video maksudnya iya, ambilnya yang dekat aja ini kan udah jauh. Oke, enggak sempat panggilnya dulu. Ada full offside nih, banyak full rokok. Dia tuh remen malah utut. Wah, ambil ini. Iya ni sudah. Aduh dua ya. Thank you. Oh! masuk, masuk. Tanya dulu aja, Cok. Oke, jangan ngobrol lagi. Rokok dulu. Sambil tunggu Mas Genderuwo teko. Genderuwo. Sing gede dhewe urung teko iki. Makanya ngobrol dulu. Tes. Cek. Kita tadi lagu tentang apa sih? Tentang persaingan bule. Gara-gara gendes itu. Baci lah. Kita merespon gendes. Itu ejekan buat gendes. Bentuk ejekan buat gendes. Ya, nanti berikutnya deh gendes kita ajak edisi ketiga. Ini metanggur deh. Nih ya, nanya sama Mas Kiat dulu nih, kira-kira nih alat tiupnya apa aja nih? Kok ada yang aneh-aneh gini, ada yang belum pernah lihat yang ini nih, terus ada film orang lain nih? Oh iya, nggak boleh. Ya? Sewa lah jelas. Saya cerita nggak Mas Kiat, kira-kira nih apa nih alat musiknya? Oke, sebelumnya selamat sore. Akademis. Udah mau dilihat orang kalau saya salah ngomong, takut itu kan dilihat kan. Malu-maluin kalau sebenarnya saya enggak pandai untuk berbicara di depan orang banyak. Ya. Cuma dipaksain. Kita usir beberapa boleh kali. Iya. Ini kebetulan saya dari Sulawesi Tengah, Palu. Nah, kebetulan ini adalah alat dari sana. Namanya Lalove. Lalove. Ini aslinya sebenarnya alat buat ritual adat Bali ya namanya. Itu penyembuhan non medis lah istilahnya. Jadi ini salah satu pengiringnya buat memanggil roh Balia. Kan itu Balia itu dari kata kalau gak salah Nabalia. Nabalia itu datang dia. Jadi nah, jadi orang yang sakit itu dibuatin adat, misalnya ditaruh di atas itu, terus ada pengiringnya gimba namanya gendang sama ini, terus sama ada tarian-tarian itu. Nanti ini buat pemanggil roh, buat masuk ke si pasien itu atau si orang-orang, kadang juga trans ke orang-orang yang penonton. Nah, habis itu buat dipanggil, buat diambil penyakitnya. Biar dikasih kembali ke alam, istibaratnya gitu setahu saya sih. Jadi intinya ini lalobi alat suling sakral sebenarnya. Cuma saya mencoba. Sebenarnya ini enggak boleh ditaruh di sini, harus ini kepalanya. Jadi dia diperlakukan seperti manusia, soalnya cara membuatnya pun enggak sembarangan. Pokoknya macam-macam motongnya aja harus ada ayam putih atau apa itu, terus ditaruh di sungai mana yang kurang tahu juga saya, pokoknya ditaruh di sungai nanti dilihat mana yang paling yang ngabung apa yang mana. Nah, mungkin saya tanya sama orangnya lagi sana karena saya karena ampun. Yeah. Jadi itu Allah. Pokoknya ini adalah yaku bahasa Kayunya saya. Jadi kita jangan cuma bisa memperlakukan kita sesama manusia, tapi sesama benda pun kita harus benda mati itu pun hidup sebenarnya. Jadi jangan cuma sesama manusia dan Tuhan yang disayang, benda-benda alam. Nah, itulah itu istilahnya. Itu kan jatuh. Uang disembah aja, Om. Soalnya udah jadi Tuhan dia kan. Ini cuma buat ritual aja atau ada band atau nah combo? Dibuat ritual terus sering berjalannya waktu ini dipakai juga buat alat musik pertunjukan di sana. Jadi misalnya tapi enggak sebagai ritual, sebagai seni pertunjukan. Jadi mereka memainkan pakem-pakemnya, biasanya kobe-kobe. Ada kobe pompa rata namanya itu. Jadi dia kayak chord khusus untuk memanggil itu arwah. Pasti datang itu. Tadi dimainin enggak? Pantesan enggak datang-datang mohong. Saya tinggal di arwah ini. Tapi tapi mohong ke sini entar. Iya. OTW, OTW. Tapi tergantung keyakinan peniupnya sih. Oh, iya. Kalau enggak yakin enggak bakal datang. Jadi ya itu kembali lagi ke ilmu keyakinan. Udah itu aja paling. Sama ini namanya pui-pui. Ini Makassar punya, Sulawesi Selatan. Di Toraja ada juga yang kayak gini, tapi saya belum dapat, susah nyarinya. Seperti lalobi dia di Toraja, cuma agak panjang dikit. Itu juga alat musik dari sana lah, Sulawesi. Ini buat pengiring penganten, sama ada yang gendang gondang namanya tuh, yang pakai kayu tuh. Ini dipakai orang Makassar. Ya mungkin itu aja mas. Terus mungkin sekarang ke Mahamboro yang sekarang lagi aktif banget. Ya, kemarin main nonis, main sekarang main. Bisa berapa alat nih mas mainnya nih mas? Enggak. Kira-kira cerita dulu aja deh. Apa yang perlu diceritain? Aktivitasnya masnya. Apa ya? Penontonnya cuma penggiat sosmed. Penggiat sosmed. Para pencari di Yes No Club juga jadi kenget kru ya kan. Iya, jadilah kenget kru. Apply dia. Apply ya. Yo. Masih dalam anu ya, pro apa percobaan. Saya pakai kemeja putih sama celana. Rider gitu. Training nih. Apa ya, aktivitas online ya cuma editing itu. Aktivitas online, aktivitas bermusik ya itu aktivitas dalam bermusik, dan tidaklah aku sound engineer juga. Ada spesifik gak kesukaannya bermain itu apa? Atau semuanya emang semuanya sih, masalahnya aku enggak sih, dilalah aja. Bilang aja, ada rezeki. Udah mas, aku main tenor, alto, klarinet. Dulu pernah main gitar. Bandnya apa dulu? Wah, banyak ya? Enggak, yang terkenal aja. Oh iya, terkenal. Tapi terkenalnya ketika aku udah keluar. Oh iya, sombong ya. Cange, tapi iya. Wah, sih sekarang lagi ngeluti semua yang aktivitasnya berbau suara. Waduh. Azan barang gitu. Oh, direkam. Pakar apa? Tadi gimana rasanya kamu main sama itu gimana? Ya, ini udah berapa kali main? Baru sekali atau? Nah, itu. Berapa kali ya? Berapa kali main sama Giat? Karena Gong Jaget juga. Iya, dulu dilalah diajak sama Om Ruli. Pakde. Pak Diru. Diajak atau disuruh sih sebenarnya? Paksa sebenarnya. Pernah main bareng. Dan mas Ucok tadi tanya, kalian main lagu tentang apa sih? Aku sebenarnya ini cuma respon aja. Masalahnya kan kita gak latihan, gak ketemu juga. Jarang bahas musik. Bahasnya malah babakan hati kalau dia. Wah, nah, saingan. Nah, terus tadi cuma ngerespon aja. Dia punya vibe apa, dia main vibe daerahnya, terus aku ngerespon dikit aja. Oke, kalian lanjutnya ada sesi ketiga. Lanjut dulu mereka. Oh, mereka mau lanjut lagi nih? Boleh nih ya? Ayo lagi ya? Oke lah, sekali lagi. Loh, minum dulu. Oh, ya. Minum dulu. Dit, bagi rokok, Dit. Oh ya, teh, kopi, silahkan. Es Milo. Pop ice. Es blueberry. Yang manggil ya? Ini yang manggil itu awalannya aja aku buka ya. Ya. Biar bohong, cepetan kesini dulu. Datang bohong. Ya. Thank you. Thank you. tarik ya. Oke, kembali lagi sharing bersama sesi kumpul. Ngobrol lagi sama Ruli nih. Rul, lu ketemu sama musisi-musisinya nih di mana nih? Di jalan. Maya Poro. Ya, sebenarnya kalau ke aku baru lihat dia pas di mana main di. Aku udah tahu bandnya Graf Gurita itu, cuman belum pernah kenal pribadi kan, cuman pas kemarin main di Yes No Club itu kan. Lu efek gitu ya. kayaknya asik nih, kayak si Maham ada tenor, terus gua ada alto, terus katanya si Nick dia punya sopran, jadi kayaknya asik nih kalau edisinya semuanya sebal-sebul. Mungkin abis ini kita coba ya, abis ngomong sama Keke kita coba apa namanya, kamu bawa sopran? Ya asik tuh, jadi tenor, alto, sopran main bareng kayak gitu ya. Jadi kayaknya edisi combo yang kali ini menarik kalau tiup-tiup semua gitu. Terus terus kenalnya beberapa kan ya, kayak mau datang, terus ini kenal semua. Terus ya kemudian memang juga aku tadi lupa juga bilang kalau combo itu setiap sesi itu selalu ada orang luarnya gitu. Entah dari luar negara kita atau dari luar kota. Jadi selalu menarik itu untuk saling berputaran gitu. Oke, bisa ceritain enggak siapa-siapa aja yang sekarang main ya, Mahamburo yang tadi sama Kiat ya kan? Ini dari mana nih? Magelang. Dari Magelang. Kuliahnya di Solo, terus Kiat itu anak Sulawesi, terus Made sebenarnya vokalis sama gitaris sama anak noise lah. Cuman sekarang ini kayaknya katanya dia bisa niup didgeridoo gitu. Kayaknya menarik, kasih elemen yang bakal berbeda dari tiup-tiup lain, kayaknya didgeridoo memang pas banget untuk itu. Jadi makanya dia tak ajakin juga. Terus apa lagi sih? Ya moong untuk kasih kayak gitu tiupannya kayak gitu kan bakal menarik kalau ketemu yang logam-logam sama kalian gitu ya. Jadi kita lihat. Apa yang luar-luar nih? Yang Nick ini kan ya aku tak taunya dia dari rombongannya moong juga. Ya dia sering main sama mereka, terus dia pemain ya saksofon yang lumayan berpengalaman lah menurutku. Jadi ya menarik kalau dia jadi bagian dari line-up-nya. Seperti aja sebenarnya si Cok apa kayak gimana caranya setiap sesi itu terdiri dari beberapa musisi yang berbagai latar belakang pengalaman dan disiplinnya, jadi ditemuin bareng tanpa kita tahu hasilnya seperti apa, dan selalu ada elemen-elemen yang menarik di situ, jadi nggak hanya tertebak ya. Misalnya kalau di improvisasi jazz misalnya Mas Vita ya, biasanya kan ada gitar, ada bassnya, ada drumnya gitu kan. Gimana caranya kalau di combo ini kita nggak selalu konvensional, sebisa mungkin jangan konvensional, jadi selalu ada unsur-unsur yang menarik bisa buat pembelajaran gitu. Jadi kayak dia ditambahin moong lah, dijirdu ketemu sama saksofon gitu kan. Seperti itulah. Nah, kalau baca dari deskripsinya kan ada pemilihannya tuh dipilih oleh dewan combo ya. Dan dewan combo itu enggak berganti ya. Dewan Kombo itu lu doang atau tiap 5 tahun. Dulu itu kita banyak pemilu banget dulu, yang Kombo sebelumnya itu banyak banget. Jadi kayak buat keputusannya bareng-bareng, ini kita siapa besok gitu-gitu kan. Terus pada entah kemana semua, terus ini sekarang yang baru-baru yang aktif sekarang di Kombo ini ya Adit, Gendes, terus ada Bakti, terus ada Made. Ya ini yang Maham juga sebenarnya. Jadi ya itu. Cuman mereka kayaknya masih takut-takut tak suruh bikin sendiri gitu, maksudnya bikin apa, bikin sesi mungkin selanjutnya apa gimana gitu, mereka bikin sendiri belum siap juga datang ditolak gimana organisasi datang ngumpul ngumpul sih ya. Yeah. Terus oke, udah siap belum yang ini nih si arwah mungsul si Duma mungsul kau udah mandi? Belum lah, lagi sikat gigi. Lagi kresek peralon. Lagi kresek. Oh ya, kalau dari penonton-penonton ada yang nanya nggak? Ada yang mau nanya langsung nggak sama Luli? Sama pemainnya tadi dulu lo. Pemainnya juga bisa ditanyain yang tadi. Di mana anu tadi? Oke, tadi udah ngobrol. Siap om? Banyak yang nanti nih. Nah ini asik. Silakan Pak, gimana Om? Oke, mic dah. Mau saya tik tang Thank you. Thank you. Tenang, Wak, tenang. Waduh. Ada urut lagi, urut lagi. Bentar. Berikutnya apa sih sesinya? Urut. Habis ini yang apa? Yang saksofon semua. Biar cas istirahat dulu. Sekarang bentar gagal karena telat nih di ospek dulu nih. Mas Bro, Mas Bro ini apa sih juragan ini kan lo? Oh iya, iya. Juragan bos tadi. Teman-teman mungkin bisa ngerapat kali ya, ini dipindahin kali ya biar agak biar ngobrol dulu ya sama Mbak Keke sama Mas Mohong. Kalau Mas Mohong mungkin saya udah kenal lama. Kedulu. Saya sama Mbak Kedulu. Mbak Keke, ini emang sukanya main ini, ada punya band atau solo, main solo juga. Bisa ceritain nggak sih? Ya cerita aja sih Mbak Keke siapa, bandnya apa, proyeknya apa gitu. Sebenarnya aku dari dulu main saxophone kan, dari sedikit ya. Terus habis itu band-bandin aja sama grup kita tuh yang paling lama sih. Iya masih. Terus kalian nyanyi-nyanyi, ini disitu main piano, sama nyanyi. Cuman itu juga, tapi cuma mainnya paling setahun sekali. Oh, ada break solonya? Iya, itu yang kita udah lama juga aja sih. Oh, ya. Paling dari mana? Jogja. Jogja, emang aslinya Jogja. Ya. Oh, itu belajarnya ini belajar dari keluarganya seniman atau jajan? Kebetulan bapak juga main trombon sih. Ya, terus ya udah, terus akhirnya di Cibombo aja berarti. Iya, Cibombo. Ya. Boleh. Keke senior dan keke. Kalau mungkin nanya sama Mas Mong dulu. Aku kenalnya gue gitar ya, Bion. Kalau tiba-tiba merubah drastis gini dengan alat-alat musik dari gelas sampah ya, bisa cerita dikit gak? Ini apa tentang instrumen-instrumen dan proyek-proyek yang sekarang lagi jalan? Dan kenapa dari gitar tuh? Masih main gitar gak sih? Masih. Jadi kita harus gak terkenal. Kalau mikir tuh lihat dia udah. Kita harus kayak pengen gitaris. Ki gitaris yang lebih kalah terkenal. Kalah. Jadi lagi jadi ya daripada jadi gitaris mendingan alih profesi. Ya. Kita harus gak terkenal masalahnya. Oh, itu. Seniman. Seni. Terus ya alih apa ya? Awalnya ini gimana? Limbah berbunyi sebenarnya itu tahun 2000 akhir 2013 baru terrealisasi selesai albumnya 2017. Ini sebenarnya limbah berbunyi saya banyak mencari bukan bikin instrumen, mencari sumber suara ini mungkin bikin suara aja cuma seperti itu. Jadinya ya mau fales orang ngerti bener orang itu muni itu konsep pertamanya seperti itu ya itu dulu. Oke deh, siap oke. Halo, lanjutnya apa nih lo? Lanjutnya yang belum ya ini apa yang besi-besi yang ini ya yang logam-logam semua ya. Oke, udah siap dong pemain ya. Kamu sopran ya? Siap. Mas Nick sama satu lagi? Satu lagi Maham. Maham, oke langsung aja ya. Mbese. Ya paling lama ya tadi sejajar ya Maham. Udah kali lu? Nah kok gini gak? Gak. Itu matanya lihat ke siapa itu tadi? Iya, Ruli. Mata yang soal mata kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu. Terus dulu ada matanya, terus gitu lagi. Lain. Ya ini Des. Ayo bi. Kayak ini mau dapat pacar. Thank you. Come here because I was sick of playing jazz, and I came here to study gamelan, to study gendered and kendang and rebab, and I did that for a while, and then I got distracted by this man. Yeah, the plastic guy. And I got distracted by the plastic and the improvising, and now I don't really play so much gamelan. I still have kendang and rebab, but mostly we just play rubbish. I mean. Yeah, and it's fun. I love it. On fire. Yeah. So you can play with that. Yeah. So maybe you swap later. Yeah. Maybe we swap. I'm not sure if I'm gonna give Mohong my saxophone. Maybe. I have before. He's quite good. Blue job. Yeah. So which city are you from? Australia? I'm from Canberra. Canberra. The capital. Most people think in Australia it is the most boring place in the world, but actually it's got a very good art scene. It's just very similar. When you tell Indonesian people that the capital of Australia has 300,000 people, they're like, whoa, that's so small. Like, it's nothing. It's like, yeah. You know, like you can see Parliament House and then the kangaroos jump across the road. That's how small it is. Actually, Indonesian people actually think of Australian capital is not even Canberra. Yeah. Most people try to convince me that Canberra is actually inside Sydney. I'm like, no, it's not. Oh, okay. Canberra is in Melbourne. No. But no. So you've been here what? Today, exactly 2 years. Yeah. Happy birthday! 2 years ago. Many extension visa, extension. Yeah. Don't talk to me about visa. Have you, maybe when I was talking to one of the founder of Combo, actually Combo was actually inspired by a performance club, yeah? Make It Up Club. Make It Up Club. Oh yeah, in Melbourne. Yeah, about that. Yeah, it's amazing. Yeah, you played that? I haven't played there because when I was in Melbourne, I couldn't play because I had a car accident. But I lived in Melbourne and lots of my very good friends play there often. It's an amazing scene, the improvising music scene in Melbourne. They do all sorts of weird, cool shit. And one of the features, do you have a project going on with Mom, on how long are you staying here? I'm not exactly sure. We've done many projects in the past over the last 2 years. And actually soon in September, I'm going to be moving with my wife to Argentina to try something new, maybe tango. Yeah, tango. I'll be doing tango with a rose in my mouth. Yeah. But hopefully in the next month we will travel to Sulawesi and Kalimantan to see some different music. Yeah. Okay, udah siap yang lainnya? Ya, teks next. Terima kasih. Ayo siap. Berikutnya Kiat, Mom, dan Mas Dharma, mari Dharma. Saya bisa lihat dia nih. Kamu belum butuh mic. Mas Kiat, saya butuh mic. Ini. Dingin ya. Channel berapa? Bisa. Sampai mic. Biar bisa lihat dia. Aku terlalu. Aduh, tadi dia lupa. Compressing terus nih mas bro. Mati saja. Compressing ya apa itu? Teman sekampung. Salah tiup dibuang, ditendang. Air keras. Salah tiup siram air keras. Iya mas. Iya. Pendekar paralon. Yo kui-kui. Wah, enggak ada daun lontar di sini. Aduh, susah ini. Berjarang ditiduri dia. Wow, ya. Ditidurin dulu. Yo. Yo. Thank you. Semuanya ya, menurut aman. Gimana menurut lu? Kan kamu dewannya, gimana? Gimana sih lo? Dewan tunggal. Tapi asik sih kalau ngeliat semuanya. Pemainnya gimana? Berlebihan enggak sih kalau semuanya? Berlebihan. Terakhir berlebihan ya? Sok foto klip. Lintang ya. Oke. Pemahal lintang. Lintangnya pul. Ah, lintang. Wah, aku jangan masak eksperimental loh. Wah! Nih. Terserah pemainnya mau enggak? Ngomong gua ya. Nih. Coba. Susi, santai ya, ayo. Nick, main Nick. Ham. Taro. Tidur. Apa yang paling dia senangi? Biji. Dulu video. Oke. Sama tuh enggak sama tuh? Iya, foto dulu saja. Ganti. Kayak ada apa gitu. Pas lihat Pak ya, pas lihat. Sambil lihat pakai player sukuran dulu. Nyanyi. Boleh nyanyi baru. Lintang tuh nyanyi. Kirimaknya. Jahat ya, Bang. Ayo tadi. Oke, sesi terakhir bakalan semuanya main bareng. Sekalian penutup buat acara. Sekalian nanya-nanya nih, Rul. Lagi, Rul. Format lainnya ada gak sih? Lu rencananya ke depan? Maksudnya programnya apa? Jamming doang, apa lu bakal ngadain? Sebenarnya pengennya kalau ada yang punya apa namanya? Ide bikin sesuatu, sebenarnya bisa kita promo juga. Misalnya di aku pengen bikin album gitu atau apa, pengen eksperimen gitu. Bisa entah di combo atau di tulis di Yanu ini. Nah, itu modelnya dia kayak gitu juga kan. Modelnya seperti live. Ngomong yang gini jadi bisa ada kayak workshop gitu, seperti workshop itu juga bisa kalau mau, kalau ada yang mau gitu ya. misalnya ada musisi dari luar tuh pengen di sini berapa lama gitu, pengen bikin sesuatu tapi bingung mau apa, kayaknya aku butuh pemain saxophone deh kan, di combo banyak yang pernah main kan, tinggal cari aja gitu ya, butuh pemain kendang, pemain didgeridoo gitu ya, ada rednya juga ya, ada itulah, jadi bisa kita bantu untuk mengkonekkan dengan segala macam pemain, bikin app nya go combo diantarin musisi biaya agen nggak tuh paketnya, paket combo ya. Oh, paket combo pakai sambal enggak. Oke deh, ini buat sekalian penutup juga sekalian ya, udah setengah lima, pas banget. Terima kasih semua teman-teman untuk penutupnya kita saksikan dari, terima kasih banget buat para pemusisi yang datang, Mas Kiat, Mas Mahamboro, Mbak Keke, Mas Made, Mas Nick, dan Mas Moong. Dan Mas Sak, pertama kali diundang ucap, Mas. Bang lah. Bagaimana, Mbak? Terima kasih juga teman-teman yang udah datang. Mungkin langsung aja ke sesi penutupnya. Silakan. Thank you. Thank you. puas? Masih pengen nyoba lagi atau? Soal jebul. Cukup kayaknya, terima kasih ya semua teman-teman. Terima kasih Nicholas. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat teman-teman. Langsung sama orangnya, kita ngorong-ngorong di sini dibuka santai aja sampai maghrib lah santai. Oke, kalau butuh air, minum, kopi, teh dan segala macam silakan. Mau ngobrol-ngobrol sama anak live juga silakan. Terima kasih yang baru datang sekali lagi. Sampai jumpa di sesi combo dan sharing.